Setelah kita baca bahwasanya al-asl dalam al-mu'amalah adalah al-hil wal-ibaha. Namun ada beberapa sebab yang menjadikan jual beli seseorang menjadi haram. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, awam bawabit, bawabit yang paling agung, yang paling besar, yang menyebabkan muamalah jadi haram, ada tiga. Yang pertama, ingat babul ajiz, naam, qaidatul riba. Riba ada tiga. Apa nama? Riba al-fadl, riba al-nasi'ah, riba al-qard, riba jahiliyah. Yang kedua, iya, yang menjadikan muamalah menjadi muharramah kembali ke kaidah apa? Ingat ulangnya, Pak. Gharar wa jahalah. Gharar wa jahalah. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Ada yang ingat? Penipuan. Nah, masya Allah. Al-khida. Al-gish wal-khida. Alhamdulillah rahimah wa rahimahkumullah. Sebelum kita masuk ke masalah al-khiyar, kita baca dua hadis yang terkait dengan masalah ini. Mungkin sebagai muqaddimah, disebutkan para ulama kita bahwasanya al-uqud, ya, transaksi antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada secara global ada tiga keadaan. Yang pertama adalah yang yalzam tarafain, yalzam tarafain, yang mengikat kedua belah pihak. Dalam artian, tidak bisa seenaknya dia membatalkan transaksi sepihak, berdosa dia, ia melepaskan transaksi tersebut sepihak, ya, karena ini transaksi yang mengikat kedua belah pihak. Yalzam at-tarafain. Seperti ya jual beli, seperti al-ijar, sewa menyewa, seperti an-nikah. Ya, ketika sudah ada terjadi akad, maka ini yalzam tarafain, mengikat kedua belah pihak. Ya, tidak bisa seenak dia membatalkan sepihak, berdosa. Yang kedua, falafillah rahimah wa rahimahkumullah, yang yalzam ahada tarafain, yalzam ahada tarafain, hanya mengikat, atau supaya lebih boleh paham, yang kedua adalah yang jaizah. Yang jaizah, uqud jaizah, la yalzam tarafain, yang kebalikannya, uqud yang jaizah, yang tidak mengikat kedua belah pihak, yang masing-masingnya diperkenankan untuk ia membatalkan apa yang sudah dilakukan di antara keduanya. Seperti kata para ulama adalah al-wikalah, ya, perwakilan, ya, entah perwakilan apa namanya, perdagangan atau pernikahan atau yang lainnya. Seorang bila misalnya ke apa namanya seorang temannya, ya Abah Fulan, mana tolong jualkan motor ini. Iya, kata temannya, iya, insya Allah saya bantu jualkan. Berarti ini memberikan perwakilan kepada si Fulan. Ini jaizah. Artinya kalau ternyata yang dikasih perwakilan kemudian berhalangan, kemudian mengundurkan diri, gak masalah, gak dosa. Dia bilang bisa datang ofan, anak ternyata sibuk, yang kemarin itu ke yang lain, ya dialihkan atau wakilkan yang lain, ya. Atau mungkin dia sendiri yang ngasih mewakilkan jualkan, ya ternyata mungkin ngelihat setemah sahat yang lain, akhirnya tidak jadi. Ya, afan, mungkin anak mau jual sendiri atau bagaimana? Ini jaizah, tidak berdosa, masing-masingnya membatalkan. Iya, dia punya seorang putri yang jauh mau nikah misalnya di tempatnya, karena dia sedang merantau, tapi dia punya teman yang menurut dia sangat amanah. Iya, ketika ada proses, antum jadi wakil anak. Iya, taukil untuk jadi wali. Coba gimana putranya, apa orangnya gimana? Iya, taukil. Ternyata dia bilang, insya Allah sudah. Ya, kemudian beberapa hari kemudian, entah yang jadi dapat taukil atau yang mewakilkan bilang, afwan kayaknya gak jadi. Ini gak masalah, karena ini akad yang jaiz, ya termasuk ukur jaizah. Nah, tidak berdosa, masing-masing kemudian membatalkannya. Yang ketiga adalah uqud yang yalzam ahada tarafain. Yalzam ahada tarafain, yakni yang mengikat satu belah pihak saja. Satu pihak saja. Tidak pihak yang lainnya. Satu pihak yang terikat dengan akad tersebut, tidak boleh dia membatalkan sepihak. Iya. Seperti rahimakumullah, masalah ar-rahn. Iya, masalah gadai menggadai. Seorang si A pinjam uang 5 juta ke si B. Nah, kemudian si A bilang, ini saya punya apa misalnya laptop lah, ya laptop sebagai gadiannya, terserah apa mau dipegang dia atau mungkin dia sepakat dipegang di pihak ketiga, yang jelas laptop sebagai gadian. Ya, ini transaksi rohan ini mengikat satu pihak saja. Siapa? Siapa? Siapa si B? Si A yang minjem duit. Gak boleh dia sepihak kemudian ngambil. Saya gak jadi, gak ada gadainya. Apalagi sampai saya mau jual gadainya, gak bisa. Tapi kalau si Fulan ini, si B, yang gak boleh, boleh aja dia bilang, saya udah gak perlu, silakan aja, terserah. Tidak mengikat dia. Ya. Antum mungkin butuh laptop itu, udah pakai di rumah. Atau mungkin lebih baik lagi dia, antum mungkin khawatir ada butuh yang lain, silakan jual aja. Ini tidak mengikat, hanya mengikat satu belah, satu pihak saja. Ini yalzam ahad atrafain. Khulafillah rahimah wa rahimahkumullah. Masalah khiyar ini yang akan kita baca terkait dengan masalah ini. Iya, khiyar itu adalah al-akhdu bikhair al-amrain minal imdha wal fasakh. Khiyar itu adalah waktu untuk memilih. Dia pilih yang terbaik menurutnya. Apakah mau melanjutkan transaksi jual beli yang sedang dia lakukan atau membatalkannya. Ini khiyar. khiyar bermacam-macam ikhwanakillah rahimana rahimakumullah. Dan akan kita baca adalah khiyar majlis. Khiyar majlis, ini khiyar yang ada, waktu yang ada untuk seorang memilih yang terbaik bagi dirinya, apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih di majlis tersebut, selama masih belum berpisah dengan teman transaksinya. Mungkin sebelum kita baca hadis biar lebih dipaham. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Misal, iya, dia si A dan si B di toko transaksi jual beli. Nah, sepakat, ya, barang yang dibeli ini misalnya 10 juta. Khiyar majlis ya ini, selama dia belum berpisah, iya, badan si ini belum meninggalkan toko atau mungkin sepergi meninggalkan dirinya, maka ada khiyar, ada kesempatan dia memilih yang terbaik, apakah melanjutkan atau membatalkan. Selama masih belum berpisah maka dibolehkan dan tidak dosa, dan tidak boleh satu pihak yang lain untuk melarang. Dan ini khairullah rahimah rahimah kumullah, kata para ulama kita, ini diantara iya kemudahan Islam, iya diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin. Kadang karena banyak orang itu ketika belum punya, belum memiliki, menggebu-gebu pengen, iya, ternyata ketika sudah beli mungkin akhirnya muncul, kenapa saya beli ini? Misal diberikan kesempatan khiyar. Kalau masih ada kesempatan khiyar, khiyar majlis ini, selama belum bisa dia batalkan, enggak masalah. Tidak dosa dan tidak boleh dilarang. Iya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, iya, sudah tidak lagi khiyar majlis. Kalau sudah berpisah, tidak lagi khiyar, tidak khiyar majlis. Sudah mengikat keduanya, tidak bisa membatalkan. Ini. Dipaham ya? Kalau sudah pisah badan, tidak ada lagi khiyar. Sudah mengikat masing-masing ini, enggak boleh batalkan sepihak, enggak boleh batalkan sepihak. Karena sudah tidak lagi khiyar majlis, kecuali nanti khiyar yang lain. Begitu ya. Mengikat kedua belah pihak. Ini khiyar. Sehingga selama masih di majlis dia boleh memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Tidak mesti majlis, mungkin dia jual belinya dari rumah. Iya, dari rumahnya mau menuju masjid misalnya. Jalan bareng depan rumah transaksi. Gimana? Oke? Iya, misal. Sekian. Selama dia masih bareng terus sampai masjid masih boleh khiyar. Mau nyampe masjid udah enggak jadi, bisa. Iya, tapi kalau sudah pisah, yang satu wudu, yang satu masuk masjid, selesai, enggak ada lagi khiyar majelis. Nah, kalau sudah begitu berarti sudah mengikat dua belah pihak. Tidak boleh dia nam seenaknya membatalkan sepihak. Ini ya, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Maqdisi rahimahullah taala, kata beliau, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. Apabila dua orang berjual beli, melakukan transaksi jual beli, فكل واحد منهما بالخيار, maka masing-masing dari keduanya memiliki khiyar. Pada khiyar tadi, ya, memilih, ya, mengambil yang terbaik, apakah melanjutkan atau membatalkan. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah badan. Wa kana jami'an, dan keduanya ketika transaksi itu bersama-sama. Selama belum berpisah maka ada khiyar majlis namanya. Qala ayu khayyir ahadum al-akhir. Atau selama salah satunya tidak memberikan pilihan kepada yang lain, ya, untuk tidak bakhyar. Iya, misalnya si pihak pedagang bilang, saya jual, tapi sudah, barang tidak bisa dikembalikan lagi. Setuju? Iya, artinya transaksi saya minta tidak dibatalkan. Kata si pembeli, iya. Kalau seperti ini berarti sudah tidak ada khiyar. Khiyar majlis, tidak ada. Hukum asalnya, hukum asalnya khiyar. Tapi kalau si pihak penjual menyatakan, saya mau transaksi, tapi tidak ada khiyar di antara kita setelah jual beli ini, tidak ada pembatalan, tidak antum. Di majlis setelah transaksi. Ternyata, dia bilang, iya. Kalau seperti ini berarti, kata beliau, fa'in khayyara ahadu mal akhar fatabaya ala dhalik wajib al bai'. Kalau sudah salah satu pihak mengajukan untuk tidak ada khiyar dan yang lainnya menyatakan iya, kemudian dia berjual beli iya dengan syarat tersebut, maka wajib al bai', bai' telah terlaksana, tidak ada kesempatan untuk khiyar. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi ma'nahu min hadith Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bay'an yani dua orang, pembeli dan penjual, itu memiliki khiyar, memiliki kesempatan untuk ya mengambil yang terbaik, apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Al-qala hati atafarraqa. Qala fa'in sadaqa. Wabayyana. Jika keduanya jujur. Dan menjelaskan apa adanya. Apa yang sedang mereka transaksikan. Burika lahuma. Fi bayihima. Maka akan diberkahi. Untuk keduanya dalam jual beli yang dilakukan oleh keduanya. Wa in katama. Wa kazaba. Tapi kalau keduanya menyembunyikan cacat-cacat, iya, kekurangan pada apa yang ditransaksikan, wakala keduanya berdusta, muhiqat barokatu behima, maka akan dihilangkan barokah pada perjualan keduanya. Innahuwalafillah rahimun rahimakumullah. Ya, sebab di antara sebab barokah pada harta kita adalah jujur di dalam jual beli. Dan sebab di antara sebab hilangnya barokah pada harta kita adalah dusta dan menyembunyikan aib pada apa namanya barang-barang yang kita perjualbelikan. Ini mungkin sebagai mukaddimah. Adapun syarahnya nanti kita akan baca pertemuan akan datang. Intinya khiyar majlis itu adalah kesempatan untuk mengambil yang terbaik, iya, melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih belum berpisah badan antara penjual dengan pembeli. Ini khiyar majlis. Nah, wallahu a'lam bishawab.